الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Masih menjelaskan firman Allah SWT, ulaika alladziina da'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhaafuuna 'adzaabah inna 'adzaaba rabbika kaana mahdhuura. Bahwa orang-orang yang mereka seru, mereka pun mengharapkan jalan kepada Allah, mana yang paling dekat. Mereka orang-orang saleh, para malaikat, para nabi dan para wali, yang mereka seru selain Allah, mereka juga mencari jalan kepada Allah, mana yang paling dekat jalan menuju surganya, menuju rahmat Allah SWT. Mereka juga mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Nah, ini dalil yang semakin menegaskan makna tauhid. Di mana ayat ini menjelaskan batilnya segala yang diseru selain Allah, apapun itu, siapapun itu. Ya, dan doa tersebut juga yang didoai akan mengingkari besok pada hari kiamat. Doa tersebut akan mengkhianati ketika dia di hari, di waktu dia sangat butuh terhadap doa tersebut, yaitu di mahsyar. Allah SWT menyatakan, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Siapakah orang yang lebih sesat dari orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, sementara mereka tidak bisa mengabulkannya, tidak bisa mengijabahinya. Wahum an du'aihim ghafilun. Besok sampai besok hari kiamat. Ya, bahkan nanti di kiamat, wahum an du'aihim ghafilun, mereka lalai, tidak tahu, mengingkari doa-doa tersebut. Ya, dalam ayat yang lain, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat nanti akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi betapa merugikannya ketika mereka bertawassul, yang mereka anggap bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan malaikat, orang-orang yang telah mati, orang-orang saleh, para wali. Namun ternyata nanti akan mengkhianati mereka. Ya, ini bukan mengkhianati ya, yaitu apa? Akan berlepas diri. Ya, berlepas diri dari mereka. Ya, mereka tidak tahu menahu, bahkan mengingkari perbuatan tersebut. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa yang dimaksud mereka yang di doa selain Allah adalah para malaikat, ya, Nabi Isa dan ibunya Maryam alaihi wassalam dan Uzair. Ya, adapun dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud, tanpa menjelaskan secara tegas, hanya disebutkan sebagian sebagian jin yang diibadahi oleh manusia, kemudian jin tersebut masuk Islam, manusia tetap mengibadahinya. Ala kulli hal, semuanya saling menafsirkan, saling menguatkan, saling melengkapi bahwa yang dimaksud mereka yang diseru itu adalah orang-orang yang saleh, yang mengharapkan rahmat dari Allah, yang takut terhadap azabnya. mereka pun tidak akan mampu berbuat banyak nanti di akhirat. Adapun syafaat yang Allah berikan kepada sebagian mereka sebagai kemuliaan adalah untuk ahlu tauhid. Ya, hanya khusus kepada ahlu tauhid, sebagaimana ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik?" Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu? Maka beliau mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Kemudian kita masih membaca Qurratul Uyun, penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Hasan dalam ta'liq yang disebutkan dalam Fathul Majid, bahwa mereka mengharapkan wasilah. Wasilah yang dimaksud di sini adalah kedekatan kepada Allah berupa ketaatan dan amal soleh. Beliau mengatakan, wa'adamul qurab at-tawhid alladhi ba'athallahu bihi anbiya'ahu wa rusulahu wa awjaba 'alaihim al-'amal bih wa da'wah ilaih. Amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung adalah tauhid, yang Allah utus dengannya para nabi dan rasulnya, yang Allah wajibkan atas mereka untuk mengamalkan dan mendakwahkannya, bahkan kewajiban yang paling pertama. Ya, kewajiban yang paling asasi, kewajiban yang mendasari segala syariat yang ada atau kewajiban-kewajiban yang lainnya. Wa hadza alladhi yuqarribuhum ilallahi, dan inilah yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, amal soleh dari mulai tauhid dan yang lainnya. Ai ila afwihi wa ridah, yaitu mendekatkan kepada ampunan dan ridhanya. Wa wasafa dzalika biqaulihi, dan Allah mensifati mereka orang-orang saleh itu yang mengharapkan wasilah yang paling dekat, yaitu amal saleh yang paling bisa mengantarkan mereka kepada ridha dan ampunan Allah. Allah sifati siapakah mereka biqaulihi, dengan firman-Nya, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itu mengharapkan rahmat dari Allah, mereka itu takut kepada azabnya. Siapa mereka yang mengharapkan rahmat Allah? Orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, mereka yang mewujudkan keimanan dalam amal saleh, benar-benar melaksanakan konsekuensi keimanan, ya, dan cabang-cabang keimanannya. Karena Allah mengatakan, ya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka yang beriman, wal ladzina hajaru, dan berhijrah, meninggalkan keluarga kerabat dekatnya, ya, rumahnya, tanah air tercinta, ya, meninggalkan rumahnya, pekerjaannya, dan segala yang dia miliki, ikhlas karena Allah untuk mendapatkan rahmat Allah, agar bisa menegakkan agama Islam, agamanya, agar bisa mendekatkan diri kepada Allah untuk belajar, menuntut ilmu, ya. Jadi mereka yang beriman, mereka yang hijrah, ya, wajahatun berjihad di jalan Allah SWT bersungguh-sungguh dalam menegakkan agamanya, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka lah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Jadi mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh, mereka yang jujur harapannya terhadap rahmat Allah SWT. Bukan rahmat itu, mengharap rahmat itu, harapan itu bukanlah mereka yang, ya, berpangku tangan, ya, atau bahkan sebagian tenggelam kepada maksiat kemudian beralasan rahmat Allah luas, Allah Maha mengampuni. Nah, ini ghurur, maghrur, orang yang tertipu. Ya. Dia hanya menguatkan sisi harapan, ya, sementara mengabaikan ancaman-ancaman Allah SWT, sisi khaufnya. Ya. Sementara yang dituntut dari kita adalah menyeimbangkan antara khauf dan roja. Ya. Takut kepada Allah SWT dengan menjauhi berbagai maksiat. Takut sekiranya amalan tidak diterima, sehingga dia berusaha dan terus berjuang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amalannya. Sekaligus dia harapkan rahmat Allah dari itu semua. Berhusnudzon kepada Allah SWT bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk dirinya. Tidak ada sedikit pun su'udzon, ya, berburuk sangka kepada Allah terkait apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, dengan kondisi yang seimbang dalam hatinya antara khauf dan raja, akan terus meningkatkan kualitas iman dan takwanya. Wa yakhafuna 'adzabah, dan orang yang takut terhadap azabnya. Siapa mereka yang takut? Yang meninggalkan kemaksiatan, dosa-dosa, dan apa? Menegakkan amal soleh, ketaatan. Itu yang takut. Ya. Jadi takut itu harus dibarengi dengan dua hal itu. Selain meninggalkan kemaksiatan, juga melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Allah mengatakan aman huwa qanitun, aman huwa qanitun anna al-laili. Gimana ayatnya? Yahdharul akhirah. Ya, dilupakan. Ada yang ingat? Aman huwa qanitun anna al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah. Ya. Aman huwa qanitun anna al-laili. Apakah orang yang melaksanakan ketaatan, kunut, yaitu dawamu ta'ah, terus dalam ketaatan kepada Allah SWT pada tengah malam, sajidan wa qa'iman, sujud, menyungkurkan wajahnya kepada Allah SWT, menghadirkan kerendahan di hadapannya, mengakui dosa-dosanya, mengagungkan kebesaran Allah SWT dalam hatinya. Ya, sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah, karena takut terhadap akhirat. Ya. Jadi harus ada antara usaha yang kuat, antara usaha yang kuat dalam ketaatan dengan usaha yang keras dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, merekalah orang-orang yang takut kepada azab Allah SWT. Fala yarjuna ahadan siwahu wa la yakhafuna ghairah. Jadi mereka itu yang didoa, yang diseru selain Allah, orang-orang saleh, ya, tidaklah mengharapkan seorang pun selain Allah, dan tidak takut kepada selain Allah pula. Takut yang ibadah. Wa dzalika huwa tauhiduhu, dan inilah tauhidnya. Inti dari tauhid, perwujudan tauhid. Lian dzalika yamna'uhum minasyirik, karena hal itu akan menghalangi mereka dari kesyirikan. Wa yujibu lahum tama' ila rahmatillahi wal haram min iqabihi, dan akan mendorong mereka, mengharuskan mereka untuk selalu mengharap tama', harapan yang sangat kuat. Kalau dalam bahasa kita, tama' konotasinya negatif. Ya, rakus, cenderung kepada pengen untuk menguasai dan menikmati sendiri. Di sini maksudnya tamak adalah sangat mengharap, sangat menginginkan rahmat Allah. Wal harab min iqabihi, dan lari dari azabnya. Wada'ilahum, sementara orang yang memohon kepada mereka, ahlu syirik, ya, para pelaku kesyirikan itu yang berdoa kepada mereka, para hamba-hamba Allah, wali-walinya itu, wal halahadihi, sementara keadaannya mereka, para wali Allah itu, mengharapkan rahmat Allah, takut terhadap azabnya. Qad akasal amro, mereka ahlus syirik membalik urusan. Ya, hakikatnya telah dibalik oleh mereka. Mereka justru berdoa, menyeru kepada orang-orang soleh ini, para wali-wali ini yang mereka takut sekali kepada Allah, mengharap betul terhadap rahmatnya. Ya, justru ahlu kesyirikan yang mengibadahi mereka itu, harapannya, tumpuannya kepada wali-wali ini. Wa talaba minhum makanu yunkiruna masyriki billahi fi du'aihim, dan justru meminta kepada mereka apa yang mereka ingkari. Ahlu syirik meminta kepada mereka apa yang mereka ingkari. Ya, prosesi doa, ya, ritual-ritual yang mereka persembahkan kepada orang-orang soleh ini, yang jelas orang soleh ini mengingkari. Ya, bahkan mereka sangat membenci kesyirikan. Ya. Wa talaba minhum ma kanu yunkiruna min asyriki billahi fi du'aihim, dalam hal doa kepada Allah mereka itu. Liman kanu yada'unahu minallah. Wa talaba minhum ma kanu yunkiruna min asyriki billah fi du'aihim liman kanu yada'unahu minallah. Ya. Dan apa yang naam, ya, ahlu kesyirikan tadi meminta kepada mereka apa yang justru diingkari oleh mereka sendiri. Ya. Dari doa kepada mereka, ya, yang dahulu mereka itu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafihi, ya, mereka dahulu berdoa minta rahmat Allah. Orang-orang saleh, mereka berdoa minta ampunan, ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara ahlu syirik, ya, pelaku syirikan ini meminta rahmat Allah kepada mereka, meminta keselamatan di dunia dan di akhirat kepada mereka. Mereka telah memutarbalikkan hakikat. Ya, fafihi makna qalihi, maka di sini terdapat makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan besok pada hari kiamat mereka akan mengingkari tindak kesyirikan mereka itu. Ya, mereka akan mengingkari, melepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik yang mereka tujukan, yang ditujukan oleh ahlu syirik, orang-orang musyrik, kepada mereka, orang-orang soleh, akan mereka ingkari. Wa qaluhu wa idza khusira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Juga firman Allah menegaskan hal ini, ketika manusia dikumpulkan, wa idza husyira an-nas, dikumpulkan manusia di mahsyar nantinya, kanulah ma'da, mereka ini orang-orang saleh menjadi musuh bagi ahlu syirik yang mereka dulu di dunia mengagungkan, minta kepadanya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mengingkari peribadahan-peribadahan yang ditujukan kepada mereka. Ya, ini semakin menegaskan makna tauhid la ilaha illallah, bahwa semestinya seorang minta kepada Allah secara langsung, ya, berdoa mohon kepadanya, tidak kepada selain Allah siapapun itu. Ya. Wa fihi radd, wa fi radd ala man da'a ala syirikal musyrikin innama huwa bi'ibadatil asnam. Di dalam penjelasan ini juga ada bantahan. Dalam ayat ini ada bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa kesyirikan orang-orang musyrik waktu itu hanyalah pada peribadahan kepada berhala. Tidak. Ya, mereka beribadah kepada berhala, mereka beribadah kepada orang soleh juga. Wa tubayyinu wa tabayyana bihadhil ayah, dan menjadi jelas dengan ayat ini, annallaha ta'ala ankara, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari, alaman da'a ma'ahu ghairuhu, orang yang menyeru bersama Allah selainnya, minal anbiya was salihin wal malaikah wa min dunihim, baik dari kalangan para nabi, orang-orang saleh, para malaikat, dan selain mereka. Disebutkan di sini orang-orang yang didekatkan kepada Allah, para malaikat, ya, para nabi, para orang saleh, ya. Maka menunjukkan bahwa orang-orang yang tingkat ketakwaan amal soleh di bawah mereka itu mimbabil aula, lebih-lebih lagi untuk lebih-lebih lagi untuk dijauhi, ya. Kalau mereka sama-sama semuanya adalah bentuk kesyirikan, ya. Namun kepada orang soleh saja, pada wali-wali Allah, orang yang didekatkan kepada Allah saja dilarang, apalagi selainnya. Orang yang tidak jelas statusnya, ya, keadaannya enggak, masih samar, masih abu-abu, ya. Nah, ini lebih jelas lagi untuk dijauhi. Wana du'al amwat wal ghaibin. Ya. Jangan dikira kesyirikan seperti ini hanya terjadi pada masa dahulu. Sekarang pun banyak. Ya. Bersifat ghulu, berlebihan kepada seorang yang tidak jelas. Ya, status agamanya enggak diketahui. Ya, dia orang soleh atau ya dukun. Ya. Nah, ironisnya banyak orang-orang yang nampaknya secara akademis pendidikan tinggi, ya, bahkan banyak orang-orang yang sudah menjadi orang terhormat di kalangan manusia, memiliki status sosial yang mapan, ya, terpengaruh juga oleh orang-orang yang mengaku seperti itu, ya, mengibadahi, ya, merendahkan diri kepada orang-orang semacam itu. Tujuannya apa? Ya, macam-macam, ada yang mengharapkan dunia, ya, dan semacamnya. Jadi kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan semakin beragam, semakin banyak sekali. Jadi kita membaca seperti ini bukan ilmu yang basi, ya. Bahkan akan semakin memperkuat tauhid kita dan akan semakin waspada tentang segala hal yang terjadi di sekitar kita, ya. Kita akan semakin peka terhadap berbagai bentuk kemaksiatan yang terjadi nyata, apa yang disebutkan oleh para ulama terjadi di sekitar kita. Wa nad'u al-amwat wal ghaibin, dan meminta kepada orang yang telah mati, orang-orang yang gaib, tidak ada, tidak hadir di situ, li jalbi naf'in aw dafi dhurrin, ya, untuk mendapatkan manfaat atau menghindarkan madarat. Huwa min asyirkil akbar, itu termasuk kesyirikan besar. Alladzi la yaghfiruhu Allah, yang Allah tidak mengampuninya. Wa nadzalika yunafi ma dalat 'alaihi kalimatul ikhlas, dan itu semua bertolak belakang dengan yang ditunjukkan oleh kalimat ikhlas dari la ilaha illallah. Fatadabbar hadhil ayah al-'azimah, maka perhatikan, renungilah, fahamilah ayat yang agung ini. Yatabayyan laka, yatabayyanu laka tauhidu, akan menjadi jelas tauhid bagimu. Ya, semakin gamblang gambaran tauhid dan keharusan orang untuk mengikuti tauhid. Wa ma yunafihi min asyriki wa tandid, dan apa yang dilawan olehnya, yang bertolak belakang dengannya, berupa kesyirikan dan tandingan-tandingan selain Allah. Fa innaha nazalat fi man ya'budul malaika wal masiha wa ummuhu wal uzaira fahum al-ma'niyuna biqoulihi qul da'u alladziina za'amtum min dunillahi min dunihi fala yamlikuuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila. Ya, perhatikan, ayat ini turun kepada orang-orang yang beribadah kepada malaikat, Al-Masih, ibundanya, Al-Uzair. Merekalah yang dimaksud Al-Ma'niyun biqaulihi, ya, dengan firman Allah, qul ida alladziina za'amtum min dunih, katakan, ya, kepada orang-orang yang, atau katakanlah, serulah orang-orang yang kalian yakini, yang dahulu kalian ibadahi selain Allah. Fala yamlikuna kashfadur, ya, mereka tidak mampu, sedikit pun enggak kuasa. Kashfadur, untuk menghilangkan kemadaratan anhum dari mereka. Ya, enggak bisa menghilangkan kemadaratan dari mereka sendiri. Wala tahwila, tidak pula memindahkan. Ya, kalau menghilangkan lebih berat, memindah saja enggak bisa. Nah, ini Allah mengingatkan mereka dengan tinjauan akal, diajak berpikir, coba ya, sembahan-sembahan itu yang kalian ibadahi selain Allah, membela diri saja enggak bisa. Ya, bagaimana memberikan manfaat kepada kalian? Summa bayyana ta'ala anna haula'il musyrikin qad khalafu man kanu yad'unahu min dunihi. Ya, kemudian Allah menjelaskan bahwa mereka itu orang-orang musyrik telah menyelisihi apa yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka ibadahi itu dari hamba-hamba Allah yang saleh. Faqala, Allah sebutkan, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka itu yang diseru malaikat, ya, orang-orang saleh. Ya bertaguna ila rabbimul wasilah. Mereka juga mengharapkan jalan kepada Allah, mana yang paling dekat dengan ibadah yang mereka lakukan. Ya, berupaya dan berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Berbagai ibadah mereka lakukan. Ya, pengorbanan, perjuangan, kesabaran mereka tempuh. Bukan hanya pengorbanan harta, jiwa mereka serahkan kepada Allah SWT. Mereka mengharap rahmat Allah SWT, ampunannya. Kok ada orang kemudian beribadah kepada orang tersebut? Ini kan ironis sekali. Waqudimal maf'ul li'annahu yufidul hasra. Didahulukan maf'ul, ulaika ladzina yad'un, mereka itu yang diseru, yang diibadahi, untuk menunjukkan pembatasan. Ya, pembatasan dari sisi apa? Yakni ya bataghuna ila rabbimul wasilah la ila ghairihi. Mereka itu sebenarnya juga mengharapkan hanya kepada Rabb mereka wasilah, jalan yang lebih dekat, yaitu dengan ketaatan, tidak mengharap kepada yang lainnya. Mereka ikhlas mentauhidkan Allah SWT. Ya, wa adamul wasail ilallah ta'ala, dan wasilah, jalan yang paling besar menuju Allah SWT adalah at-tauhid. Alladzi ba'athallahu bihi, alladzi ba'atha bihi Allahu anbiya'ahu wa rusulahu, yang dengannya Allah utus para nabi dan rasulnya. Wa khalaqal khalqa li ajlih, dan Allah ciptakan makhluk ini untuk itu, untuk tauhid. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.